Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali kita pada hari ini dapat bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji surat Taha ayat ke-19 yang masih menceritakan bagaimana dialog yang terjadi antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alqiha ya Musa. Allah berfirman, lemparkanlah ia hai Musa. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-19 ini adalah merupakan perintah Allah yang merupakan kelanjutan dari dialog yang terjadi sebelumnya. Setelah Allah bertanya, apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa kemudian mengatakan, hiya asaya, ini adalah tongkatku, tempat aku untuk bersandar, tempat aku untuk mengambil dedaunan, dan ada faedah-faedah yang lain. Nabi Musa hanya tahu bahwa tongkat yang ada di tangannya itu untuk dipergunakan sebagaimana yang dia pahami selama ini. Inilah tongkatnya ya Allah, dan inilah yang aku gunakan selama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan Nabi Musa bahwa tongkat yang ada di tangannya itu punya kelebihan yang istimewa, ya, yang bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar yang daripada selama ini yang dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, maka kemudian Allah mengatakan alqiha ya Musa, supaya kamu tahu wahai Musa apa manfaat lainnya, apa kelebihan tongkat itu, apa keistimewaan tongkat yang ada di tanganmu itu, maka lemparkanlah. Para pendengar rahimakumullah, perintah untuk melemparkan tongkat ini adalah merupakan satu cara latihan pertama bagi Nabi Musa alaihissalam untuk nanti ketika akan menghadapi Firaun. Jadi ini adalah latihan pertamanya, ya. Bagaimana akhirnya nanti dia melihat tongkat itu kemudian berubah. Jadi pada dasarnya memang di dalam kehidupan ini kita harus melakukan banyak latihan, ya, agar nanti pada saat kita ingin mengejar suatu tujuan, kita dapat melakukannya secara lebih baik lagi. Dan yang menariknya adalah pada saat nanti ketika Nabi Musa bertemu dengan tukang sihir Firaun, dia juga jadi kelabakan begitu. Walaupun sudah melakukan latihan intensif yang langsung dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Bukit Tursina alqiha ya Musa, falamma ra'aha tahtazu ka'annaha jannu wala mudbira walam yu'aqib. Ketika dia melihat tongkatnya itu berubah menjadi ular, dia kemudian ketakutan dan lari. Dan itu tidak hanya sekali itu saja yang dialami oleh Nabi Musa. Sudah dilatih pun oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berhadapan dengan Firaun, fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Ketika dia melihat tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh tali-tali yang dilemparkan oleh tukang sihir Firaun berubah menjadi ular, dia kemudian ketakutan, lupa dengan exercise latihan yang selama ini dia lakukan, ya. Jadi memang di dalam kehidupan ini kita sangat memerlukan latihan agar kita terbiasa untuk melakukan hal-hal besar nantinya. Kemudian yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus banyak melakukan percobaan-percobaan, kita harus banyak melakukan penelitian, kita harus berusaha untuk memaksimalkan segala sarana dan prasarana yang kita miliki. Jangan hanya merasa cukup dengan apa yang ada, ya. Makanya ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan orang muhsinin, beliau mencontohkan orang muhsinin itu adalah seperti orang yang memberdayakan satu sumur. Kalau sebelumnya orang memberdayakan sumur ini dengan memanfaatkan airnya dengan cara mendatangi sumur itu, tidak mengotori sumur. Orang-orang muhsin, orang-orang yang terbaik itu adalah dengan cara mengembangkan, memberdayakan sumur yang ada itu. Bagaimana supaya orang lebih banyak mendapatkan manfaat? Orang tidak perlu datang, diambil pipa, dimasukkan ke sumur itu, dan dimasukkan ke rumah-rumah, sehingga akhirnya orang cukup buka keran dari rumah dan akhirnya bisa mendapatkan manfaat dari sumur tersebut. Qala alqiha ya Musa, berdayakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sarana dan prasarana di sekitar kita harus kita berdayakan dengan maksimal mungkin. Dulu orang tidak pernah berpikir bahwa sampah itu akan bisa menjadi kerajinan tangan. Tapi saat sekarang ini dengan kemampuan memberdayakan sampah, akhirnya sampah bisa menjadi pupuk, akhirnya sampah bisa menjadi kerajinan tangan, akhirnya sampah bisa bernilai uang, butut di sana sini bisa kita tengok di Medan ini, semuanya bisa dimaksimalkan kalau alkiha, kalau kita mau melemparkannya, kalau kita mau melakukan penelitian, kalau kita mau mengembangkannya. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita di studio sudah hadir asatiz kita, ada Ustaz Dr. Jenal Arifin dan Ustaz Dr. Aliansah. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan apa yang dia pegang berupakan tongkat itu. Jadi tongkat yang tadinya berupa kayu ya, dan konon kabarnya masih ada di Turki ya, tongkatnya itu masih ada seperti tongkat warna kuning gitu, dan kita melihat di situ adalah bentuknya seperti kayu biasa, dan itu berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadi seekor ular yang sangat besar. Nah, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ini, mereka tunduk dan patuh, mereka kerjakan dan mereka laksanakan. Artinya apa? Ketika perintah Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada diri seorang yang beriman kepada Allah, apakah dia seorang nabi, seorang rasul, apalagi kita orang-orang awam seperti ini, maka hendaklah kita mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dan menjadikan itu sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak akan berani untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu, dan begitu juga larangannya, kita tidak akan berani untuk melanggarnya. Perintah Allah kita tidak akan berani untuk meninggalkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sampel yang setiap hari kita lakukan, Allah memerintahkan kita salat, maka kita tidak berani untuk meninggalkannya, bukan karena manusia tetapi karena Allah Subhanahu wa taala meliputi setiap apa yang kita lakukan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam kehidupan ini sering kita menjumpai orang-orang yang lebih berani meninggalkan perintah Allah daripada perintah atasannya. Ketika atasannya memerintahkan sesuatu padahal dia belum salat zuhur misalnya, dan sebelumnya juga dia disibukkan dengan segudang pekerjaan, kemudian pimpinannya menyuruh ini dan itu sehingga dia tidak sempat untuk mengerjakan salat zuhur. Ya, di sini kita melihat bahwa bawahan ini lebih takut dia kepada perintah atasannya yang sama-sama manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dirinya sebagai bawahan, bosnya dan bos-bos daripada bosnya itu sampai kepada orang yang paling kaya pun, semuanya rezekinya Allah yang mengatur. Allah lah yang memberikan mereka rezeki, bukan manusia itu yang memberikan rezeki. Nah, inilah terkadang rasa takut kita, khasyah kita, kita tempatkan kepada makhluk bukan kepada Khalik. Khasyah kita, kita takutkan, kita tempatkan kepada manusia bukan kepada pencipta manusia itu sendiri. Itulah sehingga terkadang dengan mudah orang mengabaikan dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan larangannya. Sama ketika bosnya mengajak dia mabuk-mabukan, ketika bosnya mengajak dia untuk berzina, dia menerima semuanya itu. Karena apa? Karena takut untuk menolak ajakan bosnya itu tadi atau atasannya. Inilah yang tidak dilakukan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman. Ketika perintah Allah disampaikan kepada dirinya, maka dia akan menjawab sami'na wa ata'na, dan itu pula yang akan kita saksikan nanti atau kita akan dengar penjelasannya dari para asatiz kita pada ayat-ayat yang berikutnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, terakhir mungkin saya sedikit menambahkan, qala alqiha ya Musa, Allah berfirman lemparkanlah ia wahai Musa, dengan penjelasan yang cukup panjang lebar dari Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Perdana sebelumnya. Di tafsir inspirasi kita menemukan bahwa manusia pintar tidak pernah menyalahkan alat, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Ustaz Perdana, sebagaimana petani pintar tidak pernah menyalahkan cangkulnya. Alat boleh sama, cangkul, tapi petani pintar dapat menggarap 1 hektar dalam 1 hari karena memang tahu cara bagaimana mengolah tanah dengan cangkul itu. Pensil, pena boleh sama, tetapi orang bisa berbeda. Ada satu orang bisa menghasilkan jutaan rupiah dari sebatang pena atau pensil, tapi orang lain bisa tidak mendapatkan apa-apa dari pena dan pensil itu. Begitulah kepintaran manusia tidak pernah menyalahkan alat, karena alat tetaplah alat. Manusia yang dititipkan Allah akal pikirannya harus dapat mengoptimalkan alat yang ada tanpa harus menyalahkan alat tersebut. Manusia pintar tidak pernah mencari kambing hitam. Ya, terima kasih Ustaz Jainal, Ustaz Ardi, para pendengar rahimakumullah. Sangat benar sekali tadi yang disampaikan oleh para narasumber kita, memberikan kita satu pemahaman bahwa di dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan adalah berusaha, meneliti, melihat kembali, berpikir kembali, sehingga kita dapat dan mampu mengembangkan secara maksimal segala apa yang ada di sekitar kita. Manfaatkanlah dan kembangkanlah, karena itu akan menjadi salah satu cara bagi kita untuk memperbesar pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin besar manfaat yang kita berikan kepada orang, akan semakin besar kepenghargaan yang Allah berikan kepada kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.